wahyu dan kitab dari langit. Yang dimaksud ghaib dalam ayat ini adalah wahyu dan kitab dari langit. Wa yahtaduna fihi fima tayyana lahum maratin maratin kathiratan kathiratan kana asba'a fil khandaqi fil khandaqi kana asba'a fil khandaqi al askar al askar al askar min tibri ta'am wa huwa la yakus wa ruhiya wa rawa wa rawa al askar askara وَرَوَى الْأَكْثَرَ فِي وَجْبَةِ خَيْبَرٍ مِنْ مَزَاجَةِ مَاءٍ مِنْ مَزَاجَةِ مَاءٍ مِنْ مَزَاجَةِ مَاءٍ وَلَمْ تَقْتُسْ وَحَدِيثُ أُمُّ سُلَيْمٍ الْمَشْهُورُ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَلَمَّا هَمُّوا بِنَحْرِ الْبُطُولِ فَجَمَعَ الْأَزْوَاجُ الْأَزْوَاجَ فَجَمَعَ الْأَزْوَاجَ وَدَعَا اللَّهُ هَا وَجَعَ اللَّهَ تَعَالَى فَمَا بَقِيَ فِي الْقَوْمِ إِلَّا مَنْ مَلَأَ وِعَاءَهُ وَمَلَأَ أَوْعِيَةَ الْأَكْثَرِ عَنْ تَبُوكَ تَبُوكَ عَمَّ تَبُوكَ مِنْ طُعَامٍ قَلِيلٍ وَلَمْ يَكُنْ وَهُمْ نَحْوُ ثَلَاثِينَ Maka wali Allah, orang-orang takwa adalah orang-orang yang mengajari Muhammad SAW. Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Muhammad dan berhenti dari apa yang dilarang oleh Muhammad. Dan mereka mengajari Muhammad dalam perkara-perkara yang Nabi Muhammad telah menjelaskan kepada umatnya supaya umat yang mengikutinya. Perhatikan, mereka mengikuti Muhammad dalam perkara-perkara yang Nabi Muhammad menjelaskan supaya umat yang mengikutinya. Artinya tidak semua perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diikuti sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama. Yang dijelaskan oleh para ulama di ilmu usul fikih. Apa yang menjadi hak khusus Nabi, tidak boleh diikuti. Itu adalah jibiliyah, maka itu bukan satu hal yang harus diikuti. Fayu'ayiduhu, maka Allah Subhanahu wa Taala akan menolong mereka, wali-wali Allah ini dengan malaikat, waruhin minhu, dan Allah maksudnya waruhin iman. Teman di ayat Letajid Qawman Laika kataba Fikul Bibu Iman Wa Ayyadahu Biruhin Minhu. Kata Ibn Kadir maknanya Al-Quat dan Iman Mereka Biruhin Minhu artinya Al-Quatkan Iman Mereka. Dan Allah Subhanahu wa Taala menetapkan atau berikan pada diri mereka cahayanya, dan mereka memiliki karomah yang Allah muliakan dengannya wali-walinya yaitu orang-orang yang bertakwa. Dan wali-wali Allah yang pilihan, karomah mereka statusnya adalah mahajjatul fitil dalam rangka sebagai hujah yang menunjukkan benarnya agama atau karena kebutuhan kaum muslimin. Bagaimana posisi Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam semacam itu? Posisi Nabi itu ada dua bentuk, boleh jadi sebagai bentuk hujah menunjukkan kebenaran Islam atau karena hajat kaum muslimin. Demikian juga kaum wali itu ada dua macam, Prinsip kalau mengamali ini sebagai mahajatul bidin, sebagai hujah terhadap orang-orang kafir, terhadap orang-orang yang tidak menerima Islam, sebagai hujah tentang benarnya Islam atau mana keturunan kaum muslimin. Kemudian karamat para wali Allah hanyalah terjadi dengan disebabkan karena mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu karamat pada hakikatnya adalah termasuk mujizat Rasul. Kemudian sebisa-bisanya menyebutkan contoh-contoh mujizat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah terbelahnya rembulan, yang pernah dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, sahabat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Anas radhiyallahu anhu. Dan dikeluarkan oleh Muslim saja, sahabat Ibnu Umar. Demikian juga kikil yang ada di telapak tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditasbih. Dalam hakik riwayat tentang hal ini ada satu ayat diriwayatkan oleh Tabrani di Majmu' Awsat. Kata Al-Haythami di Majmu' Zawaid, dalam hadisnya ada seorang perawi yang dhaif, itu Muhammad bin Abi Humayn. Demikian juga pernah beberapa pohon mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjalan mendatangi Nabi, membelah tanah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dikatakan oleh Muslim dari Jabir. Demikian pula pelepah kurma atau petang kurma untuk menangis. Petang kurma yang biasa Nabi pakai untuk berdiri tetap menyampaikan khutbah Jumat di masjid. Kemudian setelah Nabi punya mimbar tidak lagi dipakai, maka sejak Nabi tidak memakainya, maka pada saat Nabi tidak memakainya, datang ke rumah ini menangis dan suaranya didengar oleh semua orang, tangisan yang keras, dan semua orang yang di masjid mendengar suara ini. Kata para ulama, mukjizat ini yaitu tangisan datang ke rumah ini lebih hebat daripada mukjizatnya Isa. Yang menghidupkan orang yang sudah mati. Lebih hebat, karena orang ini memang hidup dulunya, jadi hidup lagi. Jadi ini aslinya mati, masih jadi hidup, bisa nangis. Dan yang lebih hebat daripada mukjizat Isa. Dia telah Bukhari dari Jabir bin Abdullah dan dari sahabat Abdullah bin Umar. Demikian juga Nabi bercerita pada saat malam Mi'raj tentang gambaran Baitul Maqdis. Dia telah Bukhari dan Muslim. Dan pagi hari setelah Nabi pulang dari Baitul Mi'raj, Nabi bercerita kepada orang-orang Quraisy baru saja mengadakan perjalanan semalam, mengadakan perjalanan ke Baitul Maqdis, ke Aqsa, kemudian ke langit, kemudian pagi sebelum pagi tiba sudah pulang. Maka orang-orang Quraisy mengatakan dan mereka tahu bahwa Nabi Muhammad belum pernah ke Aqsa, pernah ke Baitul Maqdis. Memperlihatkan kepada Nabi, ya, semalam ya, nah ini tidak sempat dia lihat. sudah dan muncul pas setelah detail ya. Ini pintunya gini, ini jendelanya atau ini temboknya, ini tusuknya. Dan berkata orang Quraisy yang pernah sampai ke Aqsa, ya memang seperti itu Masjidil Aqsa. Ini pagi hari setelah Mi'raj. Wa ikhbaruhu bima kana wa ma yakun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bima kana wa ma yakun, semua kejadian yang pernah terjadi sejak terciptanya dunia, awal terciptanya dunia, wa ma yakun, juga kejadian yang akan terjadi. Ini Nabi lakukan ketika Nabi masih doa sehari semalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah jor-joran berceramah. Pada subuh Nabi itu ceramah sampai duhur. Setelah duhur ceramah Nabi disambung sampai asar. Setelah asar disambung lagi ceramah sampai maghrib. Setelah maghrib disambung lagi ceramah sampai isya. Suhri ngomong dari ba'dal fajr sampai isya, pengisi tunggal. Pengisi tunggal. Ini doa suhri, benar-benar suhri. Nah, pada saat itu Nabi cerita tentang sejak terjadinya alam semesta sampai cerita ramah kakiyam suhri itu. Dan sahabat mengatakan yang paling banyak ilmunya adalah yang paling hafal apa yang diceritakan pada saat itu. Ini hasilnya dikatakan oleh Bukhari dan Muslim. Dan Budaya tak mungkin cerita tadi itu bisa jadi dalil dua sehari, tapi seharinya nanti seperti itu. Dan dalil tentang dua intensif yang full, yang pelajarannya full tanpa pakai istirahat atau sangat sedikit jatah istirahatnya. Kemudian itnya fil kitab al-aziz, dan Nabi mendatangkan Al-Quran. Allah alam apa maksudnya. Wamitlu taktir ta'am syarab, dan semisal cerita tentang Nabi memperbanyak makanan dan minuman berulang kali dalam kali yang sangat banyak. Dan disebutkan bagaimana Nabi membuat kenyang pada saat orang kondak seluruh pasukan dari satu periuk, satu alat masak periuk ya, dari Nabi bisa apa? Periuk juga kuali, satu kuali berisi makan, dan kuali tersebut tidak berkuat sedikit pun isinya. Demikian pula Nabi memberi minum Al-Askar pasukan pada saat perang Khaibar, ya, perang Khaibar dari tahun 5 Hijriah, perang Khaibar dari tahun 7 Hijriah. Min mazadati ma'in dari wadah air, semuanya minum, semua pasukan minum sehingga tidak ada lagi yang haus, namun airnya juga tidak berkuat. Demikian juga hadis Ummu Sulaim yang terkenal, yang isinya semisal itu. Walau pada tatkala para sahabat punya keinginan untuk menyembelih satu hewan kendaraan karena kehabisan bekal makanan, akhirnya ada niatan untuk menyembelih hewan kendaraan, unta atau semua yang dimanfaatkan punggungnya, boleh jadi ditunggangi, boleh jadi ya unta atau kuda. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan sisa-sisa bekal yang ada lalu berdoa kepada Allah. Doa kepada Allah dan masing-masing mengambil jatah. Ternyata sama fakir kaum illa man mala'a bi'ahu. Maka tidak ada satu pun yang tersisa kecuali semua sudah memenuhi wadahnya dengan makan. Demikianlah Nabi pernah memenuhi wadah-wadah makanan pasukan pada saat perang Tabuk yang terjadi tahun 9 Hijriah yang merupakan peperangan terakhir yang Nabi lakukan. Minta amin sekali dan makanan juga yang sedikit. Dan ternyata makanan tersebut juga tidak berkurang pada jumlah pasukannya ketika itu, jumlah pasukan pada saat perang Tabuk salah sinar kali ya. Ini jumlah pasukan lagi satu pasal pada saat perang Tabuk itu 30. Wana balwa amin min baina asabihi min baina asabihi maratin muta'addidatan hatta kafanasu alladziina kamu hatta kafanasa alladziina kamu mahu kama kanu fi ghazwatil Hudaybiyyati nahwa alfan wa arba'i mi'atin aw khamsu mi'atin waraddahu li aini kotadata lama salat ala khaddihi faraja'at ahsana ainaihi wa lama arsala Muhammad bin Maslamah li qatli Kab bin al-Asraf fawaqa'a wan kasarat rijluhu famasaha ha biyadihi al-karimati fabarat wa at'ama min sawadi batni 130 rajulan kulan minhum hazalahu kit'atan wa ja'ala minha kit'ataini fa'akalu minha jami'ahum summa fadlatan wa qada dayna Abdullah Abi Jabirin lil Yahudi wa huwa 30 wasqan qala Jabir fa amara sahibu dayni ayya akhuza tamra jami'ahu billadhi kana lahu fa'aba fa jaza wa ja'ala yubaziru famasa fiha Rasulullah SAW summa qala li Jabirin jaddalahu fawafahu 30 wasqan wa fadlat 17 wasqan wa mitlu hadha kathirun qad jama'tu nahwa alfin mu'jizatin wa karamatu sahabati wa tabi'ina ba'dahum wa sa'iru salihina kathiratun jiddan mislu ma kana Asyad bin Hudair yaqra'u surat al-kahfi fanazala minas sama'i misla zulati fiha amsalu surji wahiyal malaikatu tatanazalu tastami'u likira'atihi wa kanatil malaikatu tasallama tusallimu ala imrana ibni Husain wa kana Salman al-Farisi wa Abu Darda ya'kulani fi safhatin fasabahati safhatu wa sabaha ma fiha wa Ibad bin Basar wa Asyad bin Hudair bin Usaid singa kecil wa Usaid bin Hudair kharaja min indi Rasulullah SAW di lailatin muslimatin fa'adu'a lahuma nura misla fa adaa lahum nurun nurun nurun mislu mislu turfis suti sauti sauti falam falam mastaraqa iftaraqa dau'u ma'ahuma rawahu al-Bukhari wa ghayruhu wa qissatu shadiqi siddiq wa qissatu siddiqi fi sahihaini lama zaba bi salasati adiyafin mahu ila baitihi wa ja'ala la ya'kulu luqmatan illa ra'a min asfaliha akthar minha fasaba'u fasabi'u wasarat aktsara mimma hiya qabla dhalik fanazur ilayhima Abu Bakrin wa mura'atuhu fa idza hiya aktsara mimma kanat farafa'aha ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faja'a ilayhi aqwamun katsiruna fa'akalu minha. Nah. Dan muncul air min baini asafi'i di salah-salah jari-jari Nabi marah ta'adidah berulang kali, berkali-kali, sehingga air tersebut mencukupi seluruh manusia bersama Nabi SAW. Misal dalam peperangan Hudaybiyah tahun 6 Hijriah, para sahabat ketika itu yang diberi minum air yang muncul dari jari-jari Nabi kurang lebih 1400 atau 1500 orang. Demikian juga Nabi SAW pernah mengembalikan, memulakan matanya kepada dalam salah ketika matanya itu keluar dan salah sama hasilnya mengalir, maksudnya turun ke bawah. Jadi bulan matanya, bulan mata kepada itu salah satunya turun ke bawah sampai ke pipinya. Salah turun ke bawah arah hati sampai ke pipinya. Rojaat asana ini, maka Nabi pulangkan ke tempatnya, maka kembalilah mata tersebut asana ini dan jadilah dia mata yang baik dari dua mata yang ada. Setelah itu malah jadi lebih awas, lebih terang, lebih tajam daripada sebelahnya. Demikian pula ketika Nabi Muhammad bin Maslama untuk membunuh Ka'ab bin Al-Asraf. Ka'ab bin Al-Asraf adalah seorang Yahudi yang menjadi sebab yang dipimpin Nabi SAW, menghina Nabi SAW. Dan ketika Muhammad bin Maslama ini diutus untuk membunuh Ka'ab bin Al-Asraf, fawaqa'a, maka dia jatuh dan patahlah kakinya. Maka Nabi usap kakinya dengan tangannya lalu sembuh. Dan kisah Ka'ab bin Al-Asraf ini dijadikan dalil dan subhat oleh sebagian orang yang membolehkan untuk membunuh tokoh-tokoh kekafiran, untuk membunuh tokoh-tokoh kafirat, untuk meminta tokoh yang lain dibunuh. Dan itu dianggap sebagai bagian dari perjuangan. Dan ini adalah sebenarnya dengan kisah Ka'ab bin Al-Asraf, pembunuhan Ka'ab bin Al-Asraf ini adalah sesuatu yang tidak benar. Bagaimana kita lihat di sini, walau ma'an salah. Orang yang diminta untuk membunuh Ka'ab bin Al-Asraf itu diutus oleh Nabi, diutus oleh penguasa, maka dia mengimbangkan oleh penguasa. Maka dia kata-kata tidak, tapi kalau ini tidak bisa sendiri, wah ini boleh sama sekali itu, wah aja sikap aja nanti kita dekat sama sekuat aja. Ini tidak benar, karena pertemuan di sini dikatakan oleh Syekhul Islam, pembunuhan Ka'ab bin Al-Asraf ini atas dasar perintah dari Nabi. Ini pada Ma'asal Muhammad bin Maslamah, bukan inisiatif. orang per orang, pasal per pasal. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberi makan dari tempat batin. Nabi memberi makan untuk 130 orang. Semua dari mereka menggigit satu potong. Hazalahu fit'atan. Nabi potongkan untuknya satu potong. Waja'ala minah fit'ataini. Lalu Nabi jadikan darinya dua potong. Fa'akalu minha jami'u. Maka semua mereka makan darinya, dan itu pun masih sisa. Perlu tidak di Zatukhor dan penjelasannya. Demikian pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melunasi utangnya Abdullah yang merupakan bapaknya Jabir bin Abdullah. Bapak Nabi yang sekarang Jabir bin Abdullah, dia punya bapak namanya Abdullah, dan bapaknya ini meninggal dalam keadaan meninggalkan utang. Utang yang dari Yahudi sama orang Yahudi didalil bolehnya bermuamalah dengan orang kafir. Nanti tidak pernah akan berutang sama orang Yahudi. Abdullah sahabat Nabi ini, pamannya Jabir, berhutang kepada orang Yahudi, menunjukkan bolehnya bermuamalah dengan orang Yahudi, dan menunjukkan bolehnya harta tercampur itu halal, karena hartanya orang Yahudi itu campur kamu, campur tak kamu, waktu yang halal, waktu yang halal, itu aja, oke. Dan utangnya itu utang untuk konsumsi makan. Utang itu adalah sebanyak 30 masak. Gandum. Satu masak sama dengan berapa sak? Saya ingat. Zakat itu kan misalnya berapa masak? Zakat tanah 5 masak. Satu masak itu 60 sok. Satu sok 40. Kalau Jabir, Jabir menceritakan fa'amara sahibatain, maka Nabi perintahkan orang yang mengutangi untuk mengambil, oh bukan, bukan tanggal ya, koma 30 masa koma. Maka Nabi perintahkan orang yang mengutangi untuk mengambil koma seluruhnya bila dikara lahu, ya, dengan koma yang dimiliki oleh Jabir. Nabi tawari ada setumpuk koma. Nabi katakan kepada orang Yahudi tersebut, ambil semua dan tanggunglah. Gimana? Fata, dia gak mau. Nah, saya maunya 30 wasa. Jadi bantu, kita takkan dulu 30 wasa. Kalau memang ya, memang perlu 60 atau 30 wasa, saya ambil. Saya kalau mau, saya gak mau. Jadi Nabi perintahkan, ambil itu semua, jangan kamu utangnya lunas. Gimana? Dia gak mau, pokoknya harus hitung-hitungan. Fajazza wa ja'ala yubarriru. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memetiknya. Jadi ini koma ini masuk di standarnya. Koma nanti maksudnya jadi tandanya. Itu udah Nabi petikin. Wajah Yubadil udah Nabi tebak. Nabi pritili. Yubadil maksudnya menyebab ya. Maksudnya ya kalau bahasa Jawanya dipritili ya. Apa dipritili bahasa Indonesia? Kalau jagung ini satu, ini batang jagung, ini kemudian di ya, itu dipritili namanya. Tahu bahasa Indonesia dipritili. Nah pokoknya tampaknya jagung, nah itu kemudian diginikan sehingga akhirnya copot, itu namanya dipritili. Maka Nabi seperti ini wajah ala ibadah, kemudian Nabi sebab ya. Maka tadi komanya itu masih di tangga, kemudian dipritili gitu. Pemas Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di antara peritilan kuma tadi. Nabi utali Mustafa Tuba akan berada di sana. Semua kepala yang jatuh dan Nabi berkata pada sahabatnya bismillahirrahmanirrahim. Jadi lahu terjadi lahu takakal untuknya sahabamu asalatina walqaf. Kemudian Jabir memberikan kepada orang tersebut 30 puasa wafat sudah sepatah atau dan yang tersisa ternyata tersisa 17 puasa padahal hasilnya kurang dari 30 puasa. Tidak banyak. Oleh karena itu yang kita tidak mau karena dilihat puas. Masa saya suruh ngambil semua dan lunas, tidak mau. Yang dia Nabi beritili, kemudian Nabi putari. Setelah itu jadi ditimbangkan untuk yang kita sudah 30 masih sisa 17. Pemikiran hati kecil dan kisah-kisah semacam ini yaitu kejadian-kejadian luar biasa yang Nabi lakukan sebenarnya pada waktu aku sudah pernah mengumpulkannya dan tak kumpul kalau lebih ada 1000 mujizat. Itu sebuah kejadian luar biasa. Namun mujizat di sini, kata-kata mujizat yang dipakai dalam Islam ini berbeda dengan mujizat secara istilah. Terus istilah para ulama, ya, saya katakan istilah karena mukjizat itu tidak ada dalilnya. Istilah mukjizat itu tidak ada di Quran, tidak ada di Sunnah. Istilah yang ada di Quran itu ayat. Bagaimana dikatakan oleh Syaikh Muhammad Sufiul Timin di Sarah Al-Fiqhiyah. Tidak ada istilah mukjizat itu ada dalilnya. Istilah mukjizat, ya, meskipun tulisan ya. Tentang ulama telah memakainya. Nah, mukjizat dalam istilah para ulama adalah kemampuan luar biasa yang Allah berikan kepada Rasul dan punya sifat tahaddi. Punya sifat tahaddi. Punya sifat untuk tantangan. Jika kalian tidak percaya, saya tidak akan ini bukti saya. Tandingi mujizat saya. Ada sifat Isa adalah utusan Allah. Ini tandanya. Jika kalian tidak percaya, atau tidak percaya, tahun ini. Itu mukjizat secara istilah. Kemudian kita lihat di sini mukjizat dalam makna kabar mukjizat itu adalah ya, kemampuan luar biasa, khawatir ada kejadian-kejadian luar biasa yang dialami oleh Nabi. Dan secara istilah itu yang namanya mukjizat itu mengandung unsur tahdi ada tantangan. Nah, karena itu misalnya memacarnya air dan untuk kebutuhan kaum muslimin, jadi mukjizat sah itu lah, bukan? Mukjizat, mukjizat itu khusus dia mengandung tantangan berapa? Ini jadi dalam pengertian mukjizat dalam pengertian kejadian luar biasa yang ada dan dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengalaman sahabat dan pengalaman para sahabat dan tabi'in setelah para sahabat dan semua orang-orang sahabat banyak sekali. Misal kejadian yang dialami oleh seorang sahabat bernama Usaid bin Hudair. Usaid dari Jakarta Atap. Singkat kecil. Beliau membaca surat Kahfi dan turunlah dari langit semisal naungan. Yang di naungan tersebut terdapat semisal lentera-lentera. Penyerta lentera-lentera itu adalah para malaikat yang turun mendengarkan bacaan surat Al-Kahfi dibaca oleh sahabat Usaid bin Hudair. Cerita Al-Bukhari dan Muslim. Demikian juga para malaikat mengucapkan salam kepada Imran bin Husain. Demikian pula sahabat Salman Al-Farisi dan Abu Darda pernah makan sepiring berdua. Ingat, Salman dan Abu Darda ini dipersaudarakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan dari satu piring. Ternyata piringnya itu bertasbih. Dan bertasbih pula makanan yang ada di piring itu. Kalau terjadi orang gila itu. Maksudnya dan kita bersebuhan Allah dan suara terakhir. Demikian juga sahabat Ibad bin Badar dan Usaid bin Hudair. Keduanya pernah meninggalkan pulang meninggalkan rumah Nabi SAW di satu malam yang gelap. Fa'adol ala rumah nur. Maka bercahaya untuk mereka berdua bercahaya semisal ujung jambu. Dan ketika keduanya berpisah jalan, maka cahaya pun berpisah bersama keduanya masing-masing. Ada yang bersama Salman dan ada yang bersama Ibad dan ada yang bersama Usaid. Lihat kalau yang Bukhari dan yang lainnya. Demikian juga kisah Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana dihadirkan oleh Bukhari dan Muslim. Ketika dia pergi bersama tiga orang tamunya ke rumah, maka tidaklah Abu Bakar makan satu suap kecuali dia lihat muncul dari bawah gunduan makanan itu aksar minha muncul lebih banyak lagi. Akhirnya kenyalan mereka bersawah dan jadilah jumlah makanannya itu lebih banyak mimahnya kebeladari ya, setelah makanannya itu lebih banyak daripada sebelumnya sudah dikelongi dan dikeluarkan untuk makan ternyata masuk bukannya keluar makan lebih banyak. Maka Abu Bakar memandangi makanan yang berubah menjadi lebih banyak ini cuma diberikan ke istrinya. Fa'idah dia akhtar mimakala ternyata lebih banyak daripada sebelumnya. Akhirnya makanan yang lebih banyak ini dibawa oleh Abu Bakar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka datanglah menghubungi makan ini apa mengkafirun sejumlah orang yang banyak fa'akal minah dan semua mereka makan dari. Wakana yu'ta bi'inan. Wakana yu'ta bi'inan bin Ya'kuluhna wa alaysa bin Makkata unabatun. Wa Amir ibn Muhayrah faqad kutila syahidat. Faltamasu jasadahu falam yakbiru alayhi. Wakana lama kutila kufi'a. Fara'ahu Amir ibn Kutayr faqad rafa'a. Faqad rufi'a. Qala Urwatu fayarbu. Fayarawna. Anda malaikata rafa'atuh. Wakarajat Ummu Aymanah muhajiratan walai sama ahzadun wala ma'un fakadat tamudu minal abshi falamma kana waqtal fitri wakana sa'imatan sami'at sistan ala rasiha farafa'atu fa'idha dallu fi risha'in abiyadu mu'allakun fasharibat minhu hatta rawiyat wa ma'ati syarbasiyata umuriha wa sakinatu maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam orang asad annahu maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kama syama'ahu asad kama syama'ahu asadu hatta awsalahu ila maqsadihi wal barra'u bin malik kana idha aqsama Allah ta'ala abarrahu kismah qasamahu wa kana fardu idha ishtadda kala muslimina fil jihadi yaquluna ya barra' aqsama ala rabbi aqsama ala rabbi fa yaqulu ya rabbi aqsamtu alayka lima manahtana aqsaqan fa yanhazimul aduhu falamma kana yawman qadisiyati yawman qadisiyati qala aqsamtu alayka ya rabbi lima manahtana aqsaqahu wa ja'altani awal shahidin fanafamanahu aqsaqahu wa kutilan barra'u shahidan wa khalifu ibn walid haqqara hisnan mani'an fa qalu la nuslimu hatta tashrub as-summa wa sharibahu falam yadurruhu wa Sa'd ibn Abi Waqqas kana mustajabat da'wati ma da'a qattan illa istujiba lahu wa huwa alladhi hazama junud Kisra wa fataha al-Iraq wa Umar ibn Khattab radiyallahu anhu lam arsala shaytan amara alayhim rajulan yamhi yusamma Sariyata fabainahuma Umar yaktubu ala mimbari ja'ala yafiqu Ya Sariyatu al-Jabala faqaddama Rasulul Jaisi fasa'alahu faqala ya amiral mu'minina lakina aduwana fahazamuna fa'idha bisa'ihin Ya Sariyatu al-Jabala Fa'asnadna zuhuruna bil-jabali Fa'azamahumullah. Nah, demikian juga kisah sahabat Ubaid bin Adi. Hingga ini tertawan oleh orang-orang musyrik di Mekah. Semoga Allah memuliakan Mekah. Dan dia ini diberi anggur dan memakannya. Walaupun di Mekah pada ketika itu di Mekah tidak ada anggur. Jadi saya dijelaskan oleh Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi beliau ini pergian, kemudian ada orang yang kemudian menangkap beliau, lalu dijual semua orang musyrik Mekah. Maka dibitawan dibantukan dalam satu rumah, satu ruangan, dan diikat. Nah, dan diikat. Yang punya rumah memiliki tempat setelah serangan gembong Quraisy, itu hilang. Ketika dia nengok, ya, Kubaib bin Adi ini banyak berceceran kulit-kulit anggur. Pada itu tidak ada anggur sama sekali di muka. Di muka ketika itu bukan musim anggur, bukan musim anggur, dan tidak ada anggur sama sekali. Kubaib ini kalau yang lawannya pergi atau tiba-tiba tali pengikat kakinya, tangannya itu lepas semua, sudah datanglah anggur, sudah dia makan. Begitu orang itu mau datang lagi, maka dia teringat lagi. Kubaib bin Adi. Dan dia punya kata-kata yang menarik. Kubaib bin Adi ini punya kata-kata yang menarik tentang betapa cintanya para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang Kubaib ini betapa kata Kubaib bin Adi. Bagaimana kata andainya kamu lebih baik kemudian Muhammad menggantikan posisimu di sini? Apa kata? Maka dia mengatakan demi Allah, tadi Muhammad tertusuk duri satu pun, kami tidak rela. Andai Muhammad tertusuk duri, kami tidak rela. Cinta para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan Muhammad menggantikan posisiku, seandainya dia tertusuk dulu sejekap, aku tidak rela. Kemudian Amir bin Fuhairah dia terpulih sebagai syahid. Lalu para sahabat mencari jasadnya, lalu tidak menemukannya. Wakana lama kutilah dan tatkala beliau itu terbunuh, Ufi'a jasadnya dibawa naik ke atas. Dilihat oleh Amir bin Tufail, wakat Ufi'a jasadnya telah dibawa naik ke atas. Kata Allah, para sahabat berkeyakinan bahasanya malaikatlah yang mengangkatnya. Demikian juga Ummu Aiman pernah berhijrah ke Madinah sendirian, dan beliau tidak membekal, tidak pula ada makanan, maka hampir-hampir saja mati karena kehausan. Maka pada saat waktu berbuka tiba dan dia puasa, padahal berhijrah sendirian, berjalan lagi, maka dia mendengar suara di atas kepalanya. Maka dia angkat kepalanya, tiba-tiba dia melihat dalwun ember di risyah, maksudnya itu talinya ember kalau subuh itu tali ember, ember untuk mengambil air yang warnanya putih tergantung bulan tengah. Airnya dia minum dari ember tersebut sampai hilanglah hausnya. Dan beliau Ummu Aiman ini tidak pernah lagi merasakan haus di sisa umurnya. Dan riwayat ini dalil bolehnya wanita safar sendirian dalam kondisi darurat. Dan siapa-siapa ada mahram dan yang lain, ini boleh. Menguatkan kaidah abdul itu berbentuk mahdhurah. Kata darurat menyebabkan bolehnya hal-hal yang salah. Dari berhijrah ke Madinah sendirian, seorang diri, karena memang tidak ada siapa-siapa yang menemani. Demikian pula ada seorang yang bernama Safinah, dia telah bekas budak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tak sesat. Lalu dia ketemu dengan singa, kemudian saja. Dan dia bercerita kepada si singa itu, bahasanya aku adalah budaknya Rasulullah SAW. Begitu disampaikan demikian, maka singa ini berjalan, sama sama aku al-Asadu. Maka singa tersebut berjalan menemani Safina dan menunjukkan jalan kepada Safina. Hatta Allah berlaku sampai mengantarkannya ilah maksud di pada tempat tujuannya. Dan ketika dia tidak berusaha dengan Safina, dia mengaum beberapa kali seakan-akan tanda selamat jalan. Kemudian ada seorang sahabat Abu Abdul Malik, dia adalah seorang sahabat yang jika akan kepada Allah, jika berdoa kepada Allah, maka pasti Allah mengabulkan doanya. Dan jika peperangan itu sudah panas-panasnya dialami oleh kaum muslimin dalam jihad, maka banyak kaum muslim mengatakan pada sahabat Barak, "Wahai Barak, berdoalah." Maka Barak berdoa, "Wahai Rabbku, aku berdoa kepadamu, aku mohon kepadamu supaya engkau berikan kepada kami pundak-pundak mereka, orang-orang kafir, biar dengan mudah kami tebas leher-leher mereka. Ya Allah, sepakanlah pundak-pundak mereka dengan kami, sehingga kami tinggal tebasi saja. Fa'in hadhi mul'adu, maka kalahlah musuhnya orang-orang kafir." Nah, pada saat kompetisi ya, sahabat Barak bin Azib ini berdoa, "Aku mohon kepada wahai Rabbku agar kau berikan kepada kami pundak-pundak mereka, dan dalam kau jadikan aku sebagai orang yang gugur sebagai syahid pertama kali." Maka diberikanlah pundak-pundak mereka, atau mereka orang-orang kafir itu kemudian menyetorkan pundak-pundak mereka untuk dibunuh dan ditebangi, dan terbunuh antara sebagai syahid. Jadi ketika Khalid bin Walid satu ketika beliau mengepung di sekitar Madian satu benteng yang sangat kuat. Kemudian orang-orang kafir di balik benteng tersebut mengatakan, "Kami tidak mau masuk Islam sampai kau minum racun." Maka Khalid bin Walid sudah minum racun dan itu tidak membahayakan diri beliau sedikit pun, bahkan tidak meminum anti racun. Kata muhakim sahih dan dalam biara dan kembali dalam ujian. Kemudian saat bin Abi Waqqas dan seseorang yang makbul doanya, mustajab doanya, di dalam dia beliau berdoa ketika dikabulkan, dan beliau yang mengalahkan tentara Kisra dan menaklukkan Irak. Demikian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala melihat pasukan, dia mengangkat panglima pasukannya adalah seorang yang bisa bernama Sariyah. Maka pada saat Umar berkhutbah di atas mimbar di khutbah Jumat, mulailah dia berteriak, "Wahai Sariyah, berlindunglah ke gunung. Sariyah, berlindunglah ke gunung." Maka Bapak Ibu maka datanglah utusan dari pasukan tersebut. Setelah selesai pasukan, maka pasukan yang Sariyah itu ada salah satu darinya kembali ke Madinah. Kemudian bertanya kepada Khalifah, "Wahai Amir al-Mu'minin, kami berjumpa dengan musuh kami, kemudian mereka mengalahkan kami. Ternyata tiba-tiba kami mendengar ada suara, 'Wahai Sariyah, berlindunglah ke gunung.' 'Wahai Sariyah, berlindunglah ke gunung.' Maka kami melindungkan punggung-punggung kami ke arah gunung. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mereka." Dilihatkan oleh Bihaki dalam Dari Ibn Buah, Ibn Asakir dari Ibn Umar, kata Al-Ghani di Sahihah, tidak ada satupun dari jalur-jalur hadis ini riwayat ini kecuali yang sahih, kecuali jalur Ibn Hajlan. Namun laisa fiha, tidak ada dalam jalurnya Ibnu Hajar, tidak ada di sana keterangan bahwasanya Umar berteriak, "Wahai Sariyah, berlindunglah ke gunung." Jadi kata tidak ada penjelasan kalau tentara mendengar seruan Umar dan menang dengan sebab itu. Artinya ini sahih. Sebenarnya riwayat yang sudah sahih, namun tidak ada cerita tentang masalah teriakan kepada Sariyah. Nah, yang teriakan kepada Sariyah itu riwayatnya tidak sahih, kata Al-Bani di Sahihah. Walaupun Zulairah ala Islam, Naam. Fa'abat ila al-Islami. Fa'abat ila al-Islami. Wadahab basaruha. Wadahab basaruha. Qala al-Muhriquna. Ma'asaba batri basaruha illa. Basaruha. Ma'asaba basaruha illa al-Lata wal-Uzza. Wa qalat. Kalla wallahi. Kalla wallahi. Faradda Allah alaiha basaruha. Wada'a Sayyid ibn Zaid ala Arwa bintil Hakam. Bintil Hakam. Fa'umiyya basaruha lama kadabat alaihi. Fa'ala Allahumma inkabat kadibatan. Inkabat kadibatan. Fa'am basaruha. Waqtulha fi ardiha. Fa'umiyya wawaqa'at fi hufratin min ardiha. Fa'matat. Wa kana al-ajnil hadrami amila nabi sallallahu alaihi wa sallam alal bahrain. Wa kana yakulu bidu'aihi ya alimu ya halimu ya halimu ya aliyu ya azimu fayastajabu lahu wa da'allaha ta'ala di ayatku wa yatawadda'u lama adamu ma'a wa la yabqa lama mufa'tihim fatawadda'a fa'ujiba wada'allah ta'ala lama Taradahum sahara al-bahru walam yaktiru ala al-mughuri bikhuyulihim famaru kulluhum huwa wal-akkaru fi khuyulihim ala al-mahu wa matalat suruti Muhammad Tarsuluju Kuyulihi Wada Allah Ta'ala Allah Yatadahu Ida Mata Falam Yatiduhu Billahi. Nah, dan ketika ada seorang perempuan bernama Zulairah disiksa alam Islam karena dia masuk Islam Billah karena Allah Fa'abat namun perempuan ini menolak dan tidak mau kecuali Islam dan buta dia dan setelah itu dia buta. Maka orang-orang muslim berkomentar, tidaklah yang melimpahkan bahaya pada matamu sehingga jadi buta kecuali karena Lata dan Uzza marah kepadamu. Mereka mengatakan kamu ini jadi buta itu gara-gara Lata dan Uzza marah, kamu gak mau nyembah Lata dan Uzza sehingga hilang mata. Karena demikian keyakinan orang-orang muslim jika terjadi bencana kepala bakar berkehubungan dengan Tuhan-Tuhan mereka. Wah, ini karena ini roh kidul ini gak bisa jenis marah ya. Wah, maka demikian dan demikian. Kalau maka Zulairah mengatakan kalla kan dari tidak oleh demi Allah ini bukan gara-gara Lata dan Uzza. Maka Allah bantah kata mereka dengan Allah memberikan pandangannya sehingga dia bisa melihat lagi. Bukan sebenarnya perkataan mereka tidak benar. Demikian juga Sa'id bin Zaid seorang sahabat Nabi pernah mendoakan jelek kepada seorang perempuan bernama Arwah bintil Hakam. Akhirnya putarlah mata si Arwah. Ketika dia berdusta atas Zaid bin Zaid, atas Sa'id bin Zaid, ini berkaitan dengan terjadi tuduhan dia menuduh surbat tajirnya dan tangan miliknya pada luka. Pada tata tangannya Sa'id bin Zaid. Atau kejadian semacam itu, maka sahabat Sa'id bin Zaid mengatakan, Allahumma, ya Allah, jika perempuan itu memang benar-benar dusta, maka butakanlah matanya dan bunuhlah dia, matikanlah dia di tanahnya sendiri. Kalau demikian rakusnya dia dengan tanah, sampai tanah Allah dicampur. Maka dia pun buta, maka dia pun buta, dan dia pun mengatakan, dan didoakan agar berumur panjang, non buta. Dan setelah dia buta dan berumur panjang menjadi nenek-nenek tua, maka dia kemana-mana mengatakan, ini saya dapat doanya Sa'id bin Zaid. Akhirnya jadian pun terkotak dalam satu galian yang ada di tanahnya sendiri, kemudian mati di tanahnya sendiri. Dan ini jadikan dalil oleh An-Nawawi Al-Akkar, jadikan dalil bolehnya mendoakan hidayah kepada orang yang zalim. Dan ini jadikan dalil oleh An-Nawawi di Al-Akkar An-Nawawiyah, untuk jadi dalil bolehnya mendoakan kebaikan orang yang dizalimi, boleh mendoakan jelek kepada orang yang dizaliminya. Itu tidak salah. Kalau bicara boleh dan tidak, boleh. Kalau bicara mana lebih baik, nah, lain masalah. Jadi kalau boleh atau tidak, boleh jawabannya. Demikian pula ada Al-Ara Al-Hatrami, dan dia adalah sahabat yang ambilin Nabi, ambilnya adalah gubernur yang Nabi angkat untuk menguasai urusi daerah Bahrain. Dan dia berkata dalam doanya, ya Alim, ya Halim, ya Ali, ya Azim, baiklah yang maha tahu, maha kasih sayang, maha tinggi dan maha besar, maka mesti dikabulkan doanya. Maka dia berdoa kepada Allah supaya pasukannya itu diberi minum, anak-anak yang diberi minum dan bisa berwudu ketika mereka tidak menjumpai air, tidak ada air dan tidak ada wali pokok lima badan, dan tidak lagi tersisa air untuk orang-orang setelah mereka. Maka dia berwudu dan berdoa, maka dikabulkan doanya. Demikian juga ketika Arab bin Hatrami ini lama tahun baru terhalangi oleh laut. Ketika dia membawa pasukan, dia terhalang oleh laut. Kalau mau melanjutkan perjalanan harus lewat laut, nyebrang laut. Walil maqdiru ala al-muruq, dan mereka tidak mampu melewati lautan ini dengan kuda-kuda mereka. Karena airnya terlalu tinggi, berkaitan laut dengan lautan laut ya, sungai besar. Mereka tidak mampu melewatinya dengan kuda-kudanya. Bukan cuma sungai airnya ya, kecil, buat dua dan tidak tinggi, bisa dilewati pakai kuda. Bunyi semua besar, dua tinggi, tapi bisa lewat pakai kuda. Akhirnya lah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya lewatlah mereka semua, dia dan anak buahnya, dengan kuda-kuda mereka berjalan di atas air. Atau bukan berjalan di atas air, berjalan di atas, enggak atas di air, namun ya di dalam air, kakinya itu di dalam air. Wa mastalla tidaklah basah suhud pelana-pelana kuda-kuda mereka. Jadi kakinya itu masuk dalam air, tapi ya cuma sedikit, sehingga pelana saja tidak basah. Dan dia berdoa kepada Allah supaya orang-orang musyrik tidak melihat jasadnya, atau mereka orang-orang tidak melihat jasadnya jika dia mati, maka orang-orang pun tidak menjumpai ada jasadnya. beliau ini, Ibnu Hadrami ini, filah.